Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم. جماعة صلاة مغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahmatullahi taala alaihi. Kita masuk pada tafsir dari surat Al-Ikhlas. Dan sebelum itu akan kita bawakan beberapa mukaddimah yang perlu disampaikan sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsir dari Al-Ikhlas. Al-Masad. Gak masalah lah, ada faedah yang lain. Seingat saya masih Al-Ikhlas, gak masalah. Ada faedah tambahan insyaAllah. Surat Al-Ikhlas itu diperselisihkan diantara ulama terkait dengan apakah dia termasuk surat yang makkiyah atau madaniyah. Sebagian mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah madaniyah karena sebabnya adalah datangnya sekelompok orang Yahudi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada beliau, "Sif lana rabbaka alladhi ta'bud." Wahai Muhammad, coba gambarkan Rabbmu yang kau sembah. Coba gambarkan kepada kami Rabbmu yang kau ibadahi. Maka turunlah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad." Kalau sebabnya ini yaitu pertanyaan orang-orang Yahud, maka ini surat madaniyah karena orang Yahud tinggalnya di Madinah. Sebagian yang lain, dan ini pendapat jumhur dan ini yang insyaallah yang rajih, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah surat makkiyah. Sebab turunnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahmatullahi taala alaihi dari hadis Ubay bin Ka'ab, yaitu bahwasanya mereka kaum musyrikin Makkah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, kata mereka kaum musyrikin, gambarkan kepada kami tentang Rabbmu seperti apa. Maka turunlah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Diperkuat lagi adalah bahwasanya Al-Ikhlas itu berisi ta'sis at-tauhidul aqidah, pengokohan dalam masalah tauhid dan aqidah, khususnya fil uluhiyah, dalam hal uluhiyah, keilahan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid uluhiyah dalam hal peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka orang-orang Makkah umumnya adalah mengingkari tauhid uluhiyah, Sedangkan dalam hal tauhid rububiyah mereka menetapkan, mereka mengakui bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang mengaruniakan mereka beragam rezeki. Allah saja yang mengatur alam semesta, Allah saja. Tari dalam hal tauhid uluhiyah mereka mengingkari. Ya, ketika dikatakan kepada mereka i'budullaha wahdah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kata mereka aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad menjadikan tuhan-tuhan itu menjadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah sesuatu yang aneh, kata mereka. Demikian terlebih lagi ghalib keumuman dari surat-surat Makkiyah isinya adalah tauhid, aqidah tentang al-ba'ats, kebangkitan, karena mereka kaum musyrikin mengingkari adanya kebangkitan. Sedangkan mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka mengetahui adanya kebangkitan dalam kitab-kitab yang mereka terima dari nabi-nabi sebelumnya. Kemudian surat ini memiliki beberapa nama. Di antara nama dari surat Al-Ikhlas adalah surat As-Samad, surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Iman, surat Al-Asas, dan beberapa nama yang lain dari surat Al-Ikhlas. Kemudian kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Padahal kalau kita baca dari awal sampai akhirnya tidak ada itu kalimat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada. Dikatakan oleh mereka para mufassirin dinamai dengan surat Al-Ikhlas litadammunihi ma'ani al-ikhlas, karena surat ini mengandungi makna ikhlas. Ya. Peribadatan, penghambaan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa disebut dengan Al-Ikhlas, karena melihat isinya, kandungannya. Sebagian surat dinamai dengan awal ayatnya kadang, seperti Thaha. Ya, disebut dengan surat Thaha dan yang lainnya. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi sebagian yang lain dari surat-surat itu diambil dari kandungannya. Dan terkait dengan masalah penamaan surat, itu sebagian besar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dengan ijtihadnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di antara fadilah keutamaan surat Al-Ikhlas adalah bahwasanya Al-Ikhlas ini apabila dibaca oleh seseorang, difahami maknanya, diyakini dan diamalkan, itu bisa mengantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kata beliau aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad al-ayah. Saya datang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba beliau mendengar ada seorang yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya al-ayah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, wajib bagi dia, yakni al-jannah, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang dia membaca Al-Ikhlas, menghafalnya, membacanya berkali-kali itu juga dapat surga, kepastian surga? Jawabannya tidak. Dilihat kondisinya, karena di sana ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Di antara syaratnya harus dia memahami, mengamalkan konsekuensinya, menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Nah itu, tidak ada penghalangnya, tidak ada kesyirikannya dia lakukan ataupun yang dia yakini. Tapi kalau dia misalkan dalam kondisi terjatuh kepada keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan dari Al-Islam, meskipun dia membaca Al-Ikhlas ya, setiap hari, siang dan malamnya, maka ini tidak ada faedahnya sama sekali. Sehingga hendaknya dengan ini kita bersemangat untuk mengerti dan mengetahui makna surat Al-Ikhlas, meyakini dan mengamalkannya, karena diharapkan kelak kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari surga Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah. Kemudian di antara faedah yang lain, nah mengapa ya diulang ya, bahwasanya Al-Ikhlas adalah thulutsul Quran, sepertiga Al-Quran. sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aya'jizu ahadukum an yaqra thulutsal Qur'an?" Apakah di antara kalian merasa lemah untuk membaca dalam satu saat sepertiga dari Al-Qur'an? Dijawab oleh mereka, "Na'am, nahnu adha'af min dzalik," bahkan kami lebih lemah dari itu. Jangan sepertiga, kurang dari itu, kami tidak mampu dalam satu majlis menyelesaikan membaca Al-Qur'an sebanyak sepertiga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad ila akhirih, itu mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an. Juga tersebut dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seorang yang dia mendengar temannya membaca Al-Qur'an semalam suntuk Al-Ikhlas diulang-ulang. Hanya itu yang dia baca. Ini temannya yang mendengar ya perbuatan temannya tadi yang dia mengulang-ulang Al-Ikhlas semalam suntuk, menganggap enteng ini kok Al-Ikhlas terus. Iya. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dil thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya Al-Ikhlas itu mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an. Masalah. Ada pembahasan yaitu terkait dengan makna ta'dil thulutsal Qur'an, bahwasanya Al-Ikhlas itu mengimbangi sepertiga dari Al-Qur'an. Dari sisi apanya? Ya, pahalanya atau apanya? Ada khilaf di antara ulama dalam menafsirkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu thulutsal Qur'an. Al-Ikhlas mengimbangi, menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Dan di sana ada arba'atu aqwal, empat pendapat dari pendapat para ulama. Pendapat yang pertama adalah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mengimbangi sepertiga Al-Qur'an adalah dalam hal pahala. Kalau kita membaca Al-Ikhlas sekali, itu sama dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran yang di dalamnya tidak ada Al-Ikhlas. Dan kata mereka, pendapat yang pertama ini, seandainya dia mengulang tiga kali, maka pahalanya seperti orang khatam Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mengimbangi, menyamai sepertiga Al-Quran adalah dari sisi maknanya. Karena Al-Quran itu maknanya berputar dan beredar pada tiga perkara. Yang pertama, masalah tauhid. Yang kedua, masalah ahkam, hukum-hukum, halal haram. Yang ketiga, al-qasas. Ya, kisah-kisah al-akhbar, berita-berita. Dan al-ikhlas masuk ke bagian yang mana? At-tauhid, sehingga dia dari sisi makna mewakili sepertiga dari Al-Quran. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya yang dimaksud dengan menyamai Al-Quran ataupun menyamai sepertiga dari Al-Quran adalah dalam hal pahala, persis dengan pendapat yang pertama. Cuma bedanya, kalau diulang tiga kali beda, pahalanya tidak seperti orang khatam Al-Quran. Ini bedanya. Kemudian pendapat yang keempat, mengatakan bahwasanya Al-Ikhlas ini kalau dibaca oleh orang yang tidak mampu membaca Al-Quran kecuali Al-Ikhlas, maka pahalanya seperti orang yang lancar membaca Al-Quran sebanyak sepertiga Al-Quran. Itu diantara aqwalul ulama. Dan di atas pendapat manapun yang jelas di sini menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari surat Al-Ikhlas. Kemudian di antara faedah berikutnya dari surat Al-Ikhlas ataupun fadilah min fadailil ikhlas adalah hubbullah limuhibbiha, mendatangkan cinta Allah bagi siapa-siapa yang cinta kepada Al-Ikhlas. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim dan juga An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, mengutus seseorang dari sahabatnya untuk memimpin sariyah. Sariyah adalah pasukan yang berjumlah di atas 100. Kalau di bawah 100 namanya ba'atsan. Dan di dalamnya tidak ada Rasulullah. Kalau ada Rasulullah di dalamnya ghazwah biasanya. Ya. wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa khatama bi qul huwallahu ahad. Dan dia dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, dan pemimpin itu diantara haknya adalah mengimami di dalam salat mereka. Dan ketika atau setiap kali si pemimpin ini, pemimpin pasukan ini mengimami sholat, senantiasa dia menutup bacaannya dengan al-ikhlas. Dibaca al-fatihah, setelah itu surat, kemudian al-ikhlas. Rakaat berikutnya, al-fatihah, surat, al-ikhlas lagi. Ditanbih sama temannya. Jangan kau perbuat seperti ini. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, saya tidak mau mengimami. Makanya sudah, tetap mereka mengedepankan orang ini. Karena dia yang paling afdol, yang paling berilmu. Para sahabat ngerti ini perkara tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah pulang pasukan ini, di antara mereka ada yang lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u dzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada si pelapor atau para pelapor, coba tanyakan kepadanya, apa alasannya yang membuat dia berbuat demikian? Menutup setiap bacaannya dengan al-ikhlas. Kemudian ditanyakanlah kepadanya, kemudian dia menjawab, li'annahu sifatur rahman wa an uhibbu. Di antara karena al-ikhlas itu isinya sifat-sifat Allah. Iya, dan saya sangat cinta sekali kepada surat al-ikhlas. Saya tidak bisa melepaskannya. Akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbiru annallaha yuhibbu. Beritakan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, ya sudah. Akan mudah untuk kita mendapatkan segala macam kebaikan. Dunia dan akhirat. Kemudahan dunia dan akhirat. Dan akan dijauhkan dari kita segala macam kesengsaraan, kesulitan dunia dan akhirat. Demikian diantara fadilahnya. Dan di sini ada masalah berikutnya. Yaitu bolehkah bagi seseorang untuk mencontoh ya perbuatan sahabi ini. Saya kepengen membiasakan untuk menutup bacaan sholat saya dengan Al-Kautsar misalkan. Ataupun apa? Al-Falaq ataupun An-Nas. Boleh enggak dengan berdalilkan perbuatan sahabat ini? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun." Siapa saja yang mengadakan satu amalan yang tidak ada perintahnya dariku, maka tertolak. Ini yang pertama. Hujah yang kedua bahwa Islam telah sempurna dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian ni'matku. Iya. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian ni'mat. Ni'mat diniyah, bukan ni'mat duniawiyah. Dengan sempurnanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hai itu. Lantas bagaimana dengan mereka yang berhujah dengan perbuatan sahabat ini, yang dia berijtihad dengan ilmunya, kemudian mengamalkan amalan tadi? Dijawab bahwasanya sahabat ini berijtihad di masa wahyu masih turun, di waktu wahyu masih turun dari atas langit. Iya, sehingga ketika dilaporkan ada wahyu yang menjelaskan, dibenarkan, diperbolehkan. Sedangkan kita di zaman sekarang, siapa yang akan membenarkan perbuatan kita? Wahyu sudah selesai, terputus. Sehingga kewajiban kita sekarang hanyalah mempelajari, menggali, mengambil apa yang datang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Dan ada dulu sebaliknya, ijtihad sahabat yang salah, disalahkan oleh wahyu. Ada tiga orang yang datang, sahabat yang utama, iya, semangat beribadah, datang kepada istrinya Nabi, menanyakan ibadah beliau bagaimana, Setelah disebutkan bagaimana ibadah Nabi ka'annahum taqalluha, seolah-olah menganggap sedikit ibadah Nabi. Kalau Nabi segini, wajar Nabi telah diampuni dosanya. Sedangkan kita terlalu banyak dosanya, sehingga saya berjanji untuk saya tidak menikah selamanya, menghususkan hidup saya untuk ibadah. Yang lain bersumpah, saya tidak akan tidur malam, akan saya gunakan malam untuk begadang, ibadah, sholat dan qiraatul Quran dan yang lainnya. Yang lain bersumpah untuk dia senantiasa hari-harinya diisi dengan siam, wasiam, puasa dan puasa. Gimana? Setelah sampai kepada Nabi, marah Nabi. Iya. Siapa yang mengatakan demikian dan demikian? An atqakum lillah wa alamukum billah. Saya adalah hamba yang paling bertakwa kepada Allah, paling berilmu dengan Allah. Tapi saya ana walakinni asum wa uftir. Tapi saya puasa dan juga berbuka. Wa usalli wa arkud, salat dan tidur. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia benci, tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Salah ditanbih. Dan sekarang kita mau berhujah dengan perbuatan sahabat, beda keadaannya. Ya, sangat berbeda, sehingga tidak bisa kita berhujah ya dengan riwayat ini untuk membenarkan amalan-amalan kita yang tidak bersesuaian dengan sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian di antara fadilah berikutnya adalah bacaan ini, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Itu di antara bacaan yang menyebabkan doa seseorang terkabulkan, diijabahi, didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis An-Nasai, sahih hadisnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada salah seorang di antara sahabatnya di dalam salatnya berdoa. Nah, ini di antara perkara yang perlu kita ketahui, bahwasanya saat yang paling baik untuk kita berdoa meminta kepada Allah adalah ketika kita sedang salat. Karena kita sedang bermunajah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam kondisi sujud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Makanya kata Rasulullah, "Aktsiru minad du'a faqaminun an yustajab lakum." Oleh karenanya ketika kalian sujud, silakan perbanyak di dalamnya doa kepada Allah. Maka sebentar lagi akan diijabahi doamu. Ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Iya, saat-saat yang barokah, saat-saat yang mustajab, di antaranya fi kulli adbaris shalah. Di belakang penghujung salat sebelum salam. Itu juga di antara tempat yang mustajab. Ini juga banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Disebutkan bahwa sahabat tadi membaca di dalam doanya ketika dia sedang sholat, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala walladhi nafsi biyadih laqad sa'alahu bismil a'zam bismihil a'zam alladhi idza su'ila bih a'ta wa idza du'iya bih ajaba. Sahabat tadi berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan persaksianku bahwasanya engkau adalah zat yang maha esa, tempat bersandarnya seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang semisal denganmu, ya Allah, ini dan itu saya minta, ini dan itu, ya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama yang termulia. Ada khilaf di antara ulama, yang dimaksud dengan nama Allah yang teragung, yang siapa saja menyebutkan nama ini ketika dia berdoa akan dijawabai. Bagaimana kata Allah yang ada pada Allahu Ahad. Sebagainya mengatakan Al-Ahad. Ya. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama yang teragung, yang apabila Allah diminta dengan disebut nama tersebut, Allah pasti Allah beri. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala didoai dengan disebutkan nama tadi, ajaba, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabahinya. Ada demikian mukaddimah yang hendak saya sampaikan. Dan sekarang kita masuk kepada pembacaan tafsir dari Al-Ikhlas. Tidak masalah ya, untuk kita ulang. Ya hawwillahi nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah zat yang Maha Esa, Maha Satu. Allahus samad. Allah adalah tempat bersandarnya para makhluk seluruhnya. Nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa tafsiran yang lain. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal sebanding dengan Allah seorang pun, sesuatu pun dari makhluknya. Ya. Qala syarih, qala al-mufassir rahmatullahi ta'ala alaih, ay qul, ma'na qul huwallahu ahad, qul qawlan jaziman bihi mu'taqidan lahu arifan bima'nah, ucapkanlah dengan mantap disertai dengan keyakinan dan pengenalan terhadap makna-maknanya. Huwallahu ahad, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, al-ahad, zat yang Maha Esa, dalam zatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ay, kata beliau, qadin hasarat fihi al-ahadiyatu, fahuwa al-ahadul munfaridu bil-kamali, alladhi lahul asma'ul husna, was-sifatul kamilatul ulya, wal-af'alul muqaddasatu alladhi la nazira lahu wa la mathila. Katakanlah, dialah Allah Al-Ahad yang Maha Esa, yang sungguh keesaan itu terkurung pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-namanya, asma wa sifatnya, uluhiyahnya, zatnya. Fahuwa al-ahadul munfarid bil kamal, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa bersendiri dalam segala macam keutamaan, dalam segala macam kesempurnaan. Sedangkan makhluk, tempatnya segala macam kekurangan, tempatnya segala macam kecacatan. Allah subhanahu wa ta'ala bersih dari itu semua. Alladzi lahul asma'ul husna, yaitu zat yang memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Wadharil ladzina yulhiduna fi asma'ih, sayujzawna ma kanu ya'malun. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang mencapai puncak kebaikan. Fad'uhu biha, oleh karenanya silakan kalian berdoa dengan menyebut nama-nama tadi. Dan tinggalkanlah mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak mereka akan dibalasi karena sebab penyimpangannya dalam hal asma wa sifati, dengan balasannya setimpal. Dan al-asma, nama-nama Allah dikatakan husna apabila disertakan bersamanya makna-makna sifat-sifat yang sempurna. Dan manusia dalam hal ini, dalam hal asma wa sifat, terpecah menjadi beberapa golongan. Secara global menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, yang mereka menolak ya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, hanya menetapkan nama-nama saja tanpa menyertakan bersamanya maknanya, sifat-sifatnya, atau mentakwilnya kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan sama sekali oleh lafaznya. Golongan yang berikutnya, yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kondisi disamakan dengan para makhluknya. 2 golongan ini menyimpang, tidak terbimbing. Dan golongan yang terakhir adalah golongan mereka ahlu sunnah yang terbimbing, yang mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ditetapkan lafaz dan maknanya, tidak ditolak, tidak diserupakan dengan makhluknya. Adapun dalam masalah kaifiyahnya, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kaifiyahnya, sifat-sifat Allah ada kaifiyahnya, istiwa Allah ada kaifiyahnya, tapi tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Di antara dalil yang mengokohkan pendapatnya ahlu sunnah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tanzih, membersihkan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Ini membantah kelompok mereka musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ditetapkan di sini sifat Allah as-sama' wal basar. Ini membantah kelompok yang mereka menafikan sifat-sifat Allah, kandungan dari sifat-sifat Allah yang ada pada nama-namanya. Tadi kaum Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Alladzi wasifatul kamila al-ulya, zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tinggi. Wal af'al al-muqaddasah, dan perbuatan-perbuatan yang disucikan dari kesia-siaan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala beredar pada keadilan dan hikmah. Adapun hamba, perbuatannya terkadang sesuai dengan syariat Allah, terkadang keluar dari hikmah, terjatuh ke dalam kezaliman-kezaliman. Alladzi la nadhira lahu wa la mathila, yang mana tidak ada yang sebanding dengan Allah dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Itu diantara kandungan makna yang dikandungi dalam ayat qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu as-samad. As-samad terkait dengan tafsir maknanya telah datang dari salaf beragam tafsiran. Beragam tafsiran datang dari Ibnu Abbas. Tafsir as-samad, kata beliau, as-samad adalah alladhi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. As-samad adalah zat yang dituju oleh para makhluk dalam kebutuhan mereka dan doa-doa mereka. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang mengingkarinya kecuali ateis. Bahkan orang kafir ketika mereka terjebak dalam di tengah-tengah lautan, badai yang sangat tinggi, yang sangat hebat, mereka meminta kepada Allah. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bari idzahum yusyrikun. Apabila mereka ditimpa ombak yang besar, badai yang besar di lautan seperti awan, mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya bagi Allah. Tatkala mereka diselamatkan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Di antara ucapan Ibnu Abbas juga memaknai as-samad, kata beliau, as-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadih. As-sayyid, zat yang maha mulia, yang sungguh telah sempurna kemuliaannya. Dari Al-Hasan, beliau menafsirkan makna as-samad dengan al-baqi fi al-baqi ba'da khalqih, zat yang senantiasa kekal setelah para makhluknya musnah. Kata Al-Hasan, maknanya al-hayyul qayyum la zawalalah, zat yang maha hidup dan menegakkan seluruh makhluk, tegak sendiri dan menegakkan seluruh makhluk, wala zawalalah, dan tidak akan hilang. Kata Ikrimah, alladzi lam yakhruj minhu syai' wala yad'am, zat yang tidak keluar darinya sesuatu pun sebagaimana manusia, wala yad'am, tidak pula makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dialah Allah yang beri makan dan tidak butuh kepada makanan. Kemudian pendapat yang lain adalah pendapat Ar-Rabi' Ibnu Anas, kata beliau, alladzi lam yalid wa lam yulad. Makna as-samad adalah ditafsirkan pada ayat setelahnya, lam yalid wa lam yulad, itu makna as-samad, yaitu tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Kata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Sayyid dan yang lainnya masih banyak, kata mereka maknanya adalah la jawfalah, tidak memiliki perut seperti para makhluk yang karenanya butuh makan. Iya. Dan yang lain seperti Asy'abi mengatakan alladzi la ya'kul at-ta'am wa la yashrab, yang tidak butuh makan dan minum. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Qasim At-Tabrani di dalam kitabnya As-Sunnah, wa kullu hadhihi sahihah, semua tafsiran-tafsiran tadi dalam menafsirkan al-samad benar. Wa hiya sifatul rabbina, semuanya adalah merupakan sifat-sifat Rabb kita. Ya, demikian tafsiran salaf, dan yang dipilih di sini oleh Syekh salah satu pendapat yang masyhur, yaitu kata beliau, Allahu Samad ay al-maqsudu fi jami'il hawaij, yakni yang dituju pada seluruh kebutuhan-kebutuhan para makhluk. Fahlul alami al-ulwi was-sufli muftaqiruna ilaihi ghayatul iftiqar. Maka sungguh penduduk alam ini, baik yang ada di atas sana langit ataupun di bawah seperti bumi ini, muftaqiruna ilaihi ghayatul iftiqar, sangat butuh kepada Allah dengan sebutuh-butuhnya. Tidak ada yang tidak merasa butuh, khususnya dalam hal al-iftiqar fi rububiyyati, kebutuhan dalam hal rububiyah, kebutuhan diciptakan, kebutuhan untuk diurus, kebutuhan untuk dikasih segala macam sarana prasarana kehidupan, kebutuhan untuk ini dan itu, semuanya butuh. Meskipun sebagian manusia yang sangat sombong seperti orang ateis yang merupakan teman-temannya Fir'aun mengatakan tidak ada Tuhan, dusta mereka, mendustai diri mereka sendiri, mendustai hati-hati mereka sendiri. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa 'uluwa. Mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hatinya meyakini kebenarannya. Kenapa? Zulman wa 'uluwa. Karena kezalimannya yang sangat dan juga kesombongannya yang keterlaluan. Dalam hal rububiyah semua makhluk butuh semua. Tidak ada yang tidak merasa butuh. Ataupun dalam hal al-iftiqar fil uluhiyah, rasa butuh kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya. Hanya makhluk-makhluk pilihan saja yang merasa butuh untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah kebutuhannya para nabi, para wali dan orang-orang yang saleh. Yang dengan ini mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan dibahas masalah ini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimatullah taala alaihi di dalam kitabnya Tariqul Hijratain kalau enggak salah. Wa yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim, dan seluruh para makhluk mengharapkan kepada Allah segala macam kepentingan-kepentingannya. Li'annahu al-kamilu fi awsafihi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna dalam semua sifatnya. Semua sifat Allah adalah sifat kesempurnaan. Rahmatnya, ilmunya, pendengarannya. Al-alimul ladzi qad kamala fi ilmihi, zat yang maha berilmu, yang mana ilmunya sungguh-sungguh sangat sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sempurna. Berbeda dengan ilmu makhluk yang sangat-sangat sedikit dia. Seandainya ilmu makhluk seluruhnya dikumpulkan ya dari awal hingga akhirnya, itu tidak ada setetesnya dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Ya, lihat kata Allah Subhanahu wa taala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhur ma nafidat kalimatullah. Seandainya pohon-pohon yang ada di muka bumi ini seluruhnya dijadikan sebagai pena dan tinta, ataupun air laut dijadikan sebagai tintanya, ditambahkan lagi kepadanya 7 lautan lagi, tidak akan pernah habis. Itu ilmu Allah dalam kondisi sudah rusak, sudah patah pepohonan tadi. Iya. Saking banyaknya. Iya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil barri wal bahr. Tidak ada satu pun daun yang jatuh melayang dari pohon yang lolos dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula satu biji yang ada di bumi, di daratan atau di lautan yang lolos dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Al-Halimul ladzi qad kamula fi hilmih, zat yang maha halim, yang sungguh telah sempurna dalam hal hilmnya. Ya. Disebutkan oleh ulama tentang makna al-halim adalah alladzi la yu'ajjil bil 'uqubah wal intiqam wa la yahbis in'amahu 'ala 'ibadihi li ajli dhunubihim bal yarzuqu al-'asi. Zat yang tidak terburu-buru untuk menghukum para hamba dan membalas kejelekan mereka, kedurhakaan mereka, dan tidak menahan dari para hamba nikmat-nikmatnya karena sebab dosa-dosa yang mereka perbuat, bahkan terus Allah beri rezeki mereka selama mereka masih ada umur. Disebutkan di dalam sebuah hadis, hadis ini menunjukkan betapa Allah itu sabar, hilm, tidak tergesa-gesa menghukum para hambanya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abi Darda, bahwa Rasulullah, afan keliru, disebutkan dalam Sahih Muslim ataupun Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ahadun asbar, la ahad asbaru, la ahadu asbar ala adza sami'ahu min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar menghadapi gangguan yang didengarnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah walad anak, dalam kondisi Allah tetap beri mereka rezeki, Allah beri mereka kesehatan dan segala macam kebutuhan hidupnya. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla kadzabani ibnu adam wa lam yakun lahu dzalik. Sungguh anak Adam, manusia, sebagian mereka mendustakan aku padahal tidak sepantasnya untuk mereka mendustakanku. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik, dan mereka mencercaku dan tidak sepantasnya mereka untuk mencercaku. Wa amma syatmu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada. Adapun bentuk cercaan mereka kepadaku, kata Allah, adalah dengan mereka mengatakan Allah mengambil anak. Padahal aku adalah Al-Ahad As-Samad, Zat yang Maha Esa, As-Samad, tempat ditujunya oleh para makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan juga sifat-sifat yang lainnya, semuanya berisi kesempurnaan, tidak ada sedikit pun kekurangan, kelemahan, kecacatan. Kata beliau rahimahullah taala, Ar-Rahimul ladzi kamula fi rahmatihi alladzi wasi'at rahmatu kulli syai', Zat yang Maha Rahim, penyayang, yang mana kasih sayang Allah subhanahu wa taala, rahmat Allah subhanahu wa taala mencapai puncaknya. Wasi'at rahmatuhu kulli syai', rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulli syai', fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah ila akhirih. Dan rahmat saya, kata Allah, meliputi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya, semuanya dapat, hanya saja rahmat yang khusus itu Allah catat bagi mereka hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha sa'iru awsafi, demikian sifat-sifat Allah yang lain. Wa min kamalihi annahu lam yalid wa lam yulad, dan di antara bentuk kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena sesuatu yang dia beranak dan diperanakan adalah sesuatu yang lemah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka ataupun Nabi Isa dan ibunya, mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati thumma unzur anna yufakun. Di sini ada bantahan baik kaum Nasara yang menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala anak, ya ta'ala Allahu uluwan kabira. Katanya mal masih ibnu maryam, tidaklah al-masih ibnu maryam illa rasulun, melainkan seorang rasul, qad khalat min qabli rusul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang jujur, kana yakulani ta'am, adalah keduanya Maryam alaihi salam dan anaknya Isa alaihi salam yakulani ta'am, makan makanan. Makhluk yang lemah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pantas untuk dijadikan ilah yang disembah. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Lihat kata Allah, perhatikanlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka ayat-ayatnya. Tsummandur anna yufakun, setelah jelas, lihat bagaimana mereka tetap berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Likamali ghinah, kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Likamali ghinah, karena kesempurnaan kekayaan Allah. Karena seorang yang dia pengen punya anak, karena kebutuhannya kepada anak. Ada yang melanjutkan ya keturunannya, ada yang membantu maisyahnya dan yang lainnya dari segala macam bentuk kebutuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pada nama-namanya tidak pada sifat-sifatnya, kalaupun ada sekedar namanya saja. Al-Aziz di antara nama Allah dan sifatnya. Ada juga di antara makhluk yang dipanggil dengan Al-Aziz, tapi kesamaan hanya pada nama, beda hakikatnya. Ya. Wala fi af'alih, tidak pula ada yang sama dalam hal perbuatan-perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala. Fahadhi surah mustamilatun ala tauhid al-asma wa sifat. Maka surat ini mencakupi tauhid al-asma wa sifat, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.